Betapa hidupku sunyi tanpa dirimu. Kasih, datanglah kasih. Thank you. janjimu yang pernah kau ucapkan di depan penghuni. Sering jumpa, saling pandang, menghanyutkan hati, sering berjumpa, saling pandang, menghanyutkan hati. Terima kasih.